السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang berusaha, Ustaz Basil selaku pensyarah di IPG, Tuan Kubainun, pensyarah-pensyarah, sahabat saya Ustaz Rijal, ustaz-ustaz, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana pada pagi ini kita dapat bersama dalam majlis yang dinamakan sebagai daurah Manahij Al-Muhaddisin. Pertamanya, ada juga yang bertanya kepada saya, bila kita letakkan tajuk Manahij Al-Muhaddisin ni, mereka duk sebut Manahij Muhaddisin ni apa? Kan? Sesuai ke kami nak bincang? Sampai ke level kami? Sebenarnya Manahij Muhaddisin ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya adalah metodologi ulama-ulama hadis dalam menulis kitab hadis. Tu je. Jadi sebenarnya kursus ini bukanlah nak memberikan ilmu yang bila tuan-tuan keluar sekejap terus jadi mustahil mutlak. Taklah, mustahil lah. Orang yang belajar ilmu agama 10 tahun pun, kalau dia mengajar kat universiti, mengaji kat universiti pun, kalau dia mengaji sampai PhD pun, dia tak jadi mujtahid mutlak. Tetapi paling tidak dia tahu asas-asas apakah metodologi ulama hadis menulis kitab hadis. Paling tidak dia tahu. Tu yang paling penting. Sekali bila orang duk sebut Sunan Abi Daud, kemudian orang sebut Musannaf Abdul Razzaq, kemudian orang sebut Muwatta' Malik, paling tidak tergambar dalam kepala dia, oh aku tahu kenapa kitab ni dipanggil Sunan. Oh aku tahu kenapa kitab ni dipanggil Musannaf. Aku tahu kenapa kitab ni dipanggil Muwatta'. Kerana kitab-kitab ini yang dipanggil sebagai dengan nama-nama khusus ini, kesemuanya ada ciri-ciri yang khas. Sunan itu ada maknanya, Musannaf itu ada maknanya, Muwatta' itu ada maknanya, Jami' itu ada maknanya, Juzuk itu ada maknanya dalam kitab-kitab hadis. Supaya orang ni dia tak rasa macam bila dia nukil dalam kitab-kitab hadis, dia duk rasa macam selagi mana ada dalam kitab, maka selagi itulah kita boleh petik dan kita boleh nukil. Ini adalah satu kesilapan yang besar yang dilakukan oleh saya sendiri dulu sebelum saya belajar ilmu Manahij Al-Muhaddisin. Maka sebab itu guru saya duk sebut, bahkan benda ni disebut oleh ulama-ulama dulu juga. Antaranya yang disebut oleh Ibn Hibban dalam kitab di Al-Majruhin, dia mengatakan bagaimana orang-orang yang jahil tentang ilmu-ilmu hadis dan kaedah penulisan hadis, mereka ambil satu kitab. Ada zaman tu dia Qas. Qas ni Qusas. Qusas ni orang yang berceramah di masjid-masjid, yang memberikan peringatan kepada jemaah. Dia pergi bagi ceramah. Jadi ulama hadis, guru saya kata, ni berlaku juga di tempat dia. Dia kata, guru saya kata, bila dia dengar penceramah ni bagi ceramah dalam masjid, dia dengar penceramah ni baca hadis yang pelik-pelik. Hadis yang ajaib. Tapi dia diamkan, mungkin dia kata, oh ini mungkin ilmu baru lah bagi saya. Tapi lama kelamaan, bila diulang-ulang ceramah, setiap kali hadis yang dibaca, hadis pelik. Maka dia gagahkan diri untuk bertanya. Entah maaf, saya nak tanya, buku yang awak baca ni buku apa? Dia kata, buku ni adalah karangan Ibnul Jauzi, ulama kurun ke-6. Bukan calon-calon orang. Alim besar dalam mazhab Hanbali. Oh, okay. Apa tajuk buku tu? Al-Mawdu'at. Buku ni tajuk dia Al-Mawdu'at. Tepuk kepala guru saya. Dia kata buku ni memang Ibnul Jauzi tulis, tapi dia nak kumpulkan hadis-hadis palsu. Maka sebab tu orang jadi pelik. Sebab saya jadi pelik lah. Memanglah ada hadis yang dihukum palsu yang dikritik. Tapi tak semua yang dia hukum palsu tu dikritik. Memang ada betul-betul palsu. Mungkin yang tu lah yang dibaca. Sampai orang jadi pelik. Maka, kita tak nak benda ni berlaku. Kita tak setuju benda ni berlaku. Maka sebab tu kita adakan daurah ni. Bila ditanya kepada kita, manahijul muhaddisin. Apa itu manahijul muhaddisin? Kalau orang tanya kat kita, metodologi ulama hadis dalam menulis kitab hadis. Ataupun, dengan ayat yang lebih lengkap daripada itu, dia katakan manahij muhaddisin ialah metod atau cara yang digunakan oleh ulama hadis dalam kitab mereka ketika menyusun kitab, memilih riwayat dan mengetahui syarat mereka di dalam kitab mereka. Ni manahij muhaddisin. Pertama, kita nak tahu cara ulama menyusun hadis. Kita kena tahu, bila kita buka musnad Imam Ahmad, kita kena tahu kenapa musnad Ahmad dipanggil sebagai musnad, tak dipanggil sebagai sunan Imam Ahmad. Dan macam mana nak cari hadis dalam musnad? Kena tahu. Sebab kadang-kadang orang tanya saya hadis. Ustaz, tolong cari hadis ni, sahih ke tak? Kan? Kadang-kadang kita cari cepat. Cari-cari. Cepatnya ustaz jumpa. Saya cari 2 hari tak jumpa. Bukan kerana saya ni hebat sangat. Tapi kerana kita tahu macam mana ulama menyusun kitab. Lebih baik daripada kita cari secara asyuai, kata orang Arab. Cari dalam keadaan tidak ada disiplin. Maka bermasalah. Tu pertama, nak tahu cara ulama susun kitab. Kemudian cara mereka memilih riwayat. Dan syarat mereka di dalam kitab. Apa syarat? Maksudnya apa piawaian yang mereka gunakan dalam kitab mereka supaya sesebuah hadis tu boleh masuk dalam kitab tu. Kalau ada riwayat yang tak capai piawaian, yang tak capai syarat, maka riwayat tu tak layak berada dalam kitab yang ditulis oleh para ulama. Nanti kita akan tengok. Supaya kita tak rasa, oh, asal dalam kitab semua sahih belakalah. Kan? Baik. Apa kepentingan kita nak belajar ilmu manahij al-muhaddisin? Yang pertama, mengetahui syarat mereka di dalam kitab, iaitu cara mereka memilih hadis. Ni sangat penting. Bukan hanya kita nak tahu siapa tulis kitab, kita juga nak tahu apakah syarat mereka di dalam kitab, bagaimana mereka memilih riwayat. Apakah piawaian kitab tersebut? Bila orang letak kutub sitah, kita ada sahih Bukhari, kita ada sahih Muslim, kita ada sunan Abi Daud, kita ada sunan Tirmizi, kita ada sunan Nasai, kita ada sunan Ibni Majah. Inilah susunan kutub sitah. Ada orang panggil sunan sitah. Tak tepat. Kutub sitah. Kerana sahih Bukhari dan sahih Muslim bukan sunan. Dia jami'. Nanti kita akan tengok. Kita akan huraikan, insyaAllah. Cumanya, bila ulama' letak susunan kutub sitah, kitab yang 6 ni, sebagai kitab induk hadis utama dalam agama ahli sunnah wal jamaah, dalam aliran pemikiran ahli sunnah wal jamaah, kenapa susunannya bermula dengan Bukhari? Kemudian Muslim, kemudian Abi Daud, kemudian Tirmizi, kemudian Nasai, dan kenapa Ibnu Majah paling last? Kenapa tak Ibnu Majah lepas Muslim? Kenapa tak Ibnu Majah lepas Bukhari, umpamanya? Kita kena tahu. Yang diletak ini, ataupun susunan kutub sitah ini, diletakkan melihat kepada syarat yang diletakkan oleh setiap penulis kitab kutub sitah. Setiap penulis kitab kutub sitah ni, kitab yang 6 ni, dia ada syarat dia. Dan syarat itulah yang menentukan darjat dia dalam susunan 6 tu. Tu yang pertama. Yang kedua, tidak memetik mana-mana hadis kecuali setelah kita mengetahui metod penulisnya. Ini penting supaya kita tidak mengatakan setiap hadis yang berada dalam kitab hadis sebagai sahih, kerana tidak semua muhaddisin mensyaratkan syarat sahih ketika mana mereka menulis kitab. Jangan main petik. Buka Musannaf Abdul Razak, tengok ada hadis, petik. Buka kitab Musnad Ahmad umpamanya. Petik. Buka Sunan Tirmizi. Ambil mana-mana hadis, petik. Ini bukan cara orang yang mengetahui method orang yang ulama-ulama hadis menulis kitab hadis. Lepas tu bila kita tegur, tak betul hadis tu. Hadis tu mungkar tu. Dia kata, takkanlah Imam Ahmad bodoh sangat. Tak, Imam Ahmad tak bodoh. Awak yang kurang cerdik. Awak yang kurang cerdik. Baik. Yang ketiga, membezakan metod penulisan hadis. Maka kita dapat bezakan antara musnad, jami', sunan dan seumpamanya. Dan menghargai kesungguhan ulama dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengumpulkan ataupun kita kata menghargai ulama bila mana kita tengok mereka ini bersungguh dalam nak memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam dalam kuliah saya sebut dah bagaimana kisah Al-Imam An-Nasa'i dengan Al-Harith bin Miskin yang merupakan alim besar hadis di zaman dia. Imam Nasa'i, dia ni pengumpul hadis, nak tulis kitab hadis. Jadi dia terpaksa dengar hadis daripada perawi-perawi besar di zaman dia. Sehinggalah dia nak ambil hadis daripada Al-Harith bin Miskin. Tetapi dia tak dibenarkan masuk dalam majlis tu. Ada yang kata, Harith bin Miskin tak bagi dia masuk sebab apa? Sebab Nasa'i, Imam Nasa'i ni ada masalah sikit dengan Harith. Yalah zaman dulu pun ada jugalah tak puas hati antara dua tokoh ni. Sebab mungkin anak murid dia bawa cerita bukan-bukan. Jadi tok guru kadang-kadang dengar berita tak betul. Zaman sekarang bukan ada WhatsApp, bukan ada FB Live, bukan ada PM nak pergi tanya. Kadang-kadang orang duk bawa cerita tak betul, jadi bergaduh dua tokoh. Maka dia tak bagi Imam Nasa'i masuk. Ini dipanggil sebagai kalam al-aqran, munafasatul aqran. Perlumbaan dua tokoh yang hidup sezaman menyebabkan mereka saling kritik-mengkritik. Ini berlaku dalam sejarah Islam. Ada juga yang kata, Harith bin Miskin tak bagi Imam Nasa'i masuk ke dalam majlis dia sebab Imam Nasa'i ni, dia pakai satu pakaian seolah-olah macam dia ni pengampu pemerintah. Yang mana Harith ni tak suka dengan pemerintah dan takut dengan pemerintah. Maka dia tak lagi masuk. Takut-takut dia ni spy pemerintah. Dia tak boleh masuk. Tetapi Imam Nasa'i walaupun dia tak boleh masuk ke dalam majlis tu, dia tetap duduk di balik tabir supaya dia dapat dengar hadis daripada Harith. Dan ketika mana dia riwayatkan hadis tersebut dalam kitab dia, dia sebut dengan jelas telah dibacakan hadis ini kepada Harith bin Miskin dan dalam keadaan itu saya mendengar hadis ni. Maksudnya bukan syekh tu baca kat dia, bukan dia baca kat syekh. Orang baca kat syekh hadis tu dan syekh kata hadis tu memang hadis dia, Imam Nasa'i dengar daripada balik tabir. Imam Nasa'i dengar daripada balik tabir. Menulis, walaupun dia tak boleh masuk dalam majlis. Kan? Maka sebab itu, kesungguhan ulama' dalam nak menjaga hadis ni, kita kena iktiraf lah. Ibnu Ma'in umpamanya, Yahya Ibnu Ma'in, yang merupakan sahabat seperjuangan, sependidikan, sepermusafiran dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ayahnya meninggal dunia, ayahnya meninggalkan kepada dia 1,000,000 dirham. Harta warisan, harta pusaka, 1,000,000. Dan dihabiskan untuk belajar hadis. Sehinggakan dia terpaksa jual sepatu dia. Disebabkan oleh kerana dia nak memakai belanja untuk mengembara daripada satu tempat ke satu tempat mencari hadis. Ini kesungguhan ulama hadis. Ini kesungguhan ulama hadis. Ada yang kata, aku sampai kencing darah. Kencing berdarah. Kerana aku mengembara mencari hadis. Berjalan tak ada selipar di tengah-tengah padang pasir yang panas. Abu Hatim Ar-Razi daripada Rai di Khurasan, di Iran. Zaman dulu Khurasan, zaman sekarang Iran lah. Daripada Rai, sebab tu dipanggil Ar-Razi. Dia daripada Rai. daripada Rai, dia keluar berjalan kaki, pergi ke Hijaz, pergi ke kota Mekah. Mula-mula dia kira langkah dia berapa, tapi tak larat nak kira dah. Jalan kaki. Kita hari ni nak jalan kaki, kan? Ustaz Basir pun dia pun tanya, Ustaz nak naik kereta ke jalan kaki? Daripada depan tu je, kan? Dia kata jalan kaki, ya. Kerana kita menyedari, ulama dulu, mereka berjalan kaki bukan dekat. Maka kesungguhan ulama hadis ni mestilah kita hargai. Kesungguhan ulama hadis dalam nak mencari hadis, dalam nak memelihara hadis, kita mesti iktiraf. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, dia berlaku sebaliknya. Kita menghargai sesuatu benda yang, iyalah, sesuatu benda yang mungkin bolehlah dihargai, tapi benda yang sepatutnya dihargai kita tak mau. Bila orang duk baca hadis sahih, kita rasa macam ini ganggu masyarakat. Sedangkan hadis itu sahih. Sedangkan itu anjuran sunnah. Dia kata jangan duk ganggu lah masyarakat. Tapi benda yang masyarakat tak pernah kenal, kita duk bawa. Sedangkan benda tu belum tentu sahih. Tengoklah tapak kaki Nabi tu. Kesan tapak kaki Nabi. Macam-macam bersih. Ada bersih gemuk, ada bersih sederhana, ada bersih robot. Tapi kita bawa masuk dalam masyarakat. Masyarakat tak kenal benda ni sebelum tu. Kita suruh dia cium sehingga ditegur oleh mufti-mufti. Pelik. Tapi kita anggap, oh, benda ni kena buat. Yang betul sahih, yang Nabi tinggalkan warisan, yang ulama gunakan masa dan harta mereka untuk warihkan kepada kita, iaitu ilmu, iaitu hadis, kita tak cari. Bahkan kita sekat pula. Eh, tak boleh ni baca Sahih Bukhari ni. Pasal apa tak boleh baca kitab hadis? Insya-Allah nanti masyarakat jadi kacau. Ni yang berlaku. Sebab kita jauh daripada ilmu yang seumpama ini, manhajul muhaddisin. Baik. Menghargai kesungguhan ulama, itu yang keempat. Yang kelima, memudahkan proses pencarian hadis dalam kitab hadis dengan mengetahui cara mereka menyusun kitab. Okey. Baik. Pertama sekali, manhajul muhaddisin, ilmu ini bermula di zaman Nabi lagi. Ilmu pengumpulan hadis, ilmu menerima hadis bermula pada zaman Nabi lagi. Maka tak betullah dakwaan orientalis, sebenarnya hadis ni dibukukan lambat. Sebenarnya hadis ini dibukukan setelah Nabi wafat. Tak. Zaman Nabi hidup, mereka telah mengumpulkan hadis. Cuma cara pengumpulan tu berbeza. Ada sahabat-sahabat yang kumpulkan hadis dalam dada mereka. Dan inilah yang majoriti. Kerana sahabat ni kebanyakannya butuh huruf. Tetapi tetap ada sahabat-sahabat yang menulis hadis dalam catatan mereka. Tetapi tak ramai. Cuma ada. Majoriti sahabat butuh huruf. Bila mereka butuh huruf, mereka menghafal hadis-hadis tu dalam dada mereka. Eh, boleh ke hafal? Dahsyat boleh hafal ni. Ya, mereka hafal. Kerana zaman tu, zaman alat tulis tak banyak. Ni tuan-tuan, yang tuan-tuan boleh tulis ni, tu bukan hafal tu, sebab boleh tulis. Sebab dia kata, tak apa tulis dulu, nanti bila nak pakai baca balik. Saya bagi contoh tuan-tuan, contoh yang biasa saya sebut dulu kan. Kita dulu ni, sebelum ada handphone, masa telefon rumah, kita boleh hafal nombor telefon jiran-jiran. Dekat-dekat nombor, tapi kita boleh hafal. Nombor ni rumah ni, nombor ni rumah ni. Kan? Tapi bila ada phone book, dekat Facebook, dekat handphone, nombor telefon sendiri pun tak apa. Dok save dalam telefon, nombor aku. Masa mula-mula pakai telefon kan, masa mula-mula pakai handphone, dia tulis dekat telefon tu, dia save siap-siap nombor aku. Bila orang tanya, apa nombor telefon kau? Sekejap, aku buka phone book, tak apa nak ingat. So pun saya pun, orang tanya nombor ofis berapa, nombor telefon ofis, nombor fax berapa, sekejap tengok dalam handphone. Sebab kita ada kemudahan. Manusia yang ada kemudahan, dia akan kurang guna kemampuan. Berbeza dengan orang yang tak ada kemudahan, dia akan gunakan kemampuan semaksima mungkin. Maka sebab tu telinga kita, deria telinga kita bagus. Tetapi antara deria telinga kita dengan deria telinga orang buta, deria telinga orang buta lebih cekap kesan bunyi daripada telinga kita. Tu yang bila bini cakap kita pun tak orang dengar, ha? Apa dia? Dah merajuk pula. Kerana kita ada kemudahan mata yang mereka tak ada. Ini yang menyebabkan Abu Hurairah menghafal hadis banyak. Tetapi tetap ada sahabat-sahabat yang menulis hadis. Kata Abu Hurairah, "Makana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru hadisan minhu minni. Aktsaru hadisan anhu minni illa Abdullah bin Amr bin Al-As, fa innahu yaktub wa ana la aktub." Tidak ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni seorang pun dari kalangan mereka yang lebih banyak hadisnya daripada aku. Yang lebih banyak mengambil hadis daripada aku. Yang lebih banyak menerima hadis berbanding aku. Kata Abu Hurairah. Kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Kerana dia menulis. Tetapi aku tidak menulis. Maksudnya Abdullah bin Amr menulis hadis di zaman Nabi. Bahkan dalam riwayat Abu Daud jelas. Abdullah bin Amr bagi tahu kat Nabi yang dia menulis. Kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifdhahu. Fanahani Quraisy wa qalu ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bashar yatakallam fi ar-ridha wal ghadab famsaktu 'an al-kitabah fadhakartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وقال واومى بيده الى فيه اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما خرج منه الا حق او كما قال. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, aku tulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku ingin menghafalnya. Tiba-tiba Quraisy tak bagi. Quraisy kata, adakah kamu nak tulis semua benda yang kau dengar daripada Nabi? Sedangkan Nabi itu insan yang bercakap waktu suka, yang bercakap waktu marah. Takkan semua nak tulis? Fa'amsaktu anil kitabah. Aku pun berhenti menulis. Fa'zakartu dhalika li Rasulillah. Aku berhenti menulis. Kemudian aku sebut kat Nabi. Yang Quraisy tak bagi aku tulis. Maka Nabi pun sebut pada aku sambil tangan Nabi diletakkan di mulutnya. Uktub. Tulis. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya. Tidak keluar daripada mulut aku ini. Melainkan semuanya adalah kebenaran. Saya tak nafi tuan-tuan. Memang ada hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Daripada sahabat-sahabat yang lain. Nabi larang. Ah, Nabi ada larang sahabat tulis hadis. Nabi kata, La taktubu anni. Faman kataba anni ghairal Quran. Falyamhu. Jangan tulis daripada aku. Siapa yang menulis daripada aku selain daripada Quran, hendaklah dia padam. Tetapi hadis Abdullah bin Amr, Nabi suruh tulis. Ada hadis dalam Bukhari, ketika mana Nabi tengah bagi ucapan dalam Fathu Makkah. Nabi tengah buka kota Makkah. Setelah Nabi berjaya buka kota Makkah, Nabi bagi satu ucapan kepada orang Makkah. Nabi bagi prinsip-prinsip umum kepada rakyat yang baru. Berada di bawah kekuasaan Nabi. Ada yang tak ingat. Ada yang minta Nabi tulis isi kandungan penting ucapan tu. Nabi kata apa? Uktubu li Abi Shah. Tulis untuk Abu Shah. Boleh pula tulis hadis. Sebenarnya larangan dan ada yang larang. Ada hadis yang larang. Ada hadis yang bagi. Mesti dilihat dalam konteks yang betul. Iaitu konteksnya. Nabi tak bagi menulis bagi orang yang tak pandai tulis. Bagi orang yang tak pandai tulis, Nabi kata jangan tulis. Bagi yang pandai macam Abdullah bin Amr, Nabi suruh tulis. Kerana Abdullah bin Amr ni memang dia intelektual. Dia cerdik. Sebab tu Nabi hantar dia suruh belajar bahasa Hebrew. Dia boleh menulis. Dia boleh berbahasa dengan bahasa selain Arab. Yang Nabi tak bagi tulis ni siapa? Sahabat yang tak pandai menulis. Kita adik kita baru belajar menulis. Kan dia tulis sengit-sengit. Sampai kena beli buku garis biru merah. Nak bagi huruf tu betul-betul dibentuk. Tapi kita yang dah pandai menulis ni, tak perlukan garis-garis tu kan. Tapi budak-budak yang baru menulis, yang baru belajar menulis, mereka perlukan garis-garis tu. Zaman dulu mana ada buku yang bergaris-garis ni? Hadis ditulis di atas pelepah tamar, di atas tulang-tulang unta, di atas kepingan batu. Dalam masa yang sama, Quran juga ditulis. Maka orang yang tak pandai tulis, dia tulis Quran, lepas tu dia tulis hadis, Nabi bimbang ia akan bercampur. Sedangkan Quran itu mu'jizat, Quran itu bacaan setiap hurufnya memberikan pahala, berbeza dengan hadis. Yang mana hadis bacanya berpahala, tetapi pahalanya tidaklah seperti mana pahala membaca Al-Quran. Maka larangan tu disebabkan oleh kerana ada keadaan yang khusus di zaman itu. Ha? Baik, Ali bin Abi Talib juga menulis. Dan dia menyimpan lembaran tulisan hadisnya di dalam bekas anak panahnya. Kemudian, apabila Nabi SAW telah wafat, sebelum daripada Nabi wafat, Nabi juga menulis surat-surat kepada maharaja-maharaja sekitar. Nabi juga tulis surat pada maharaja Najasyi, Muqawqis. Nabi tulis surat kepada Rom, Hirqal, Heraklius. Maka semua ini menunjukkan sebenarnya tulisan hadis telah berlaku. Baik. Bila masuk zaman sahabat, sahabat teruskan menulis. Bahkan Abu Bakar masa zaman pemerintahan dia, dia tulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nisab zakat, dan dia bagi pada Anas untuk disampaikan kepada orang-orang yang berada di bawah pemerintahan dia, antaranya di Bahrain. Maka tulisan hadis itulah bermula lagi serius kerana Nabi telah wafat. Yang mana sahabat-sahabat tak menulis, mereka terus membaca hadis. Seperti Abu Hurairah yang mempunyai 800 orang murid. Yang mana 800 orang murid mendengar hadis daripada Abu Hurairah. Terus periwayatan berterusan, penulisan juga berterusan. Sehinggalah sampai satu zaman apabila Sayyidina Uthman dibunuh. Sayyidina Uthman ibn Affan dibunuh. Ini satu titik hitam dalam sejarah umat Islam. Yang mana pada ketika itu, bila Uthman dibunuh saja, umat Islam dah mula jadi kacau bilau. Disebabkan oleh dua perkara lah. Perkara pertama, ialah peranan Abdullah bin Sabak yang menyebarkan fitnah. Memfitnah Uthman. Yang kedua, disebabkan kemewahan yang ada dalam negara Islam sehingga menyebabkan orang-orang Islam pada ketika itu termakan dengan hasutan Abdullah bin Sabak. Maka Uthman dibunuh. Naik Ali bin Abi Talib, maka bertembunglah Ali ini dengan beberapa orang sahabat. Dari sudut mereka ini berbeza dalam ijtihad. Ali kata tangguh dulu nak cari pembunuh Uthman sehingga negara jadi stabil. Manakala sebahagian daripada sahabat seperti Aisyah, seperti Muawiyah, mereka kata kena cari segera pembunuh Uthman untuk dilaksanakan hukuman qisas. Perbezaan ijtihad ini telah dijadikan peluang oleh golongan-golongan Abdullah bin Sabak untuk menjadikan sahabat berperang. Ketika mana Aisyah bawa rombongan jumpa Ali dekat Iraq. Aisyah keluar daripada Madinah. Jumpa Ali dekat Iraq. Jumpa wakil Ali dekat Iraq. Kenapa ditanya kenapa Ali tak cari pembunuh Uthman? Wakil Ali pun bagi tahu bukan tak mau cari, dia bagi tahu ini keadaan yang berlaku di Iraq. Pemberontak memang bersembunyi di sini, maka kita kena siasat dulu dan bagi negara stabil. Akhirnya Aisyah setuju. Tapi pada waktu malam, ketika mana Aisyah, sebab jauh kan Madinah dengan Iraq, sebelum nak mengembara balik, kena cari bekalan, kena sediakan makanan. Maka waktu malam tu, Aisyah pun berkemahlah tempat tu. Jadi pemberontak ini rasa tak boleh kita biarkan mereka ini bersatu. Maka pada waktu malam, pemberontak ni serang Kem Aisyah senyap-senyap, dan sebahagian daripada mereka serang Kem Ali secara senyap-senyap, maka Ali fikir Aisyah sedang khianat dia, dan Aisyah juga fikir tentera Ali yang serang dia. Maka berlakulah perang Jamal. Begitu juga yang berlaku pada perang Siffin apabila Muawiyah tersilap faham dengan Ali bin Abi Talib, dan akhirnya berlaku peperangan Siffin. Ini peperangan yang menyedihkan, dan akhirnya mereka berdamai dengan melakukan majlis tahkim. Apa yang berlaku setelah majlis tahkim dibuat? Umat Islam terpecah kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang pro Ali. Golongan yang pro Ali, sokong Ali, kafirkan orang-orang yang tak bersama dengan Ali dan yang berbeza dengan Ali, terutamanya Muawiyah. Golongan ini dipanggil sebagai golongan Rafidah ataupun golongan Syiah. Golongan yang kedua adalah golongan Khawarij. Golongan yang kedua adalah golongan Khawarij, yang mana golongan Khawarij ialah mereka yang tak pro kepada dua-dua. Dan mereka mengkapirkan dua-dua. Sebab dua-dua jadi kapir. Kenapa? Sebab buat dosa besar, kapir. Ali jadi kapir sebab apa? Sebab tak laksanakan hukuman pada Muawiyah. Sebab Muawiyah ni pemberontak, patutnya kena laksanakan hukuman pada dia. Tapi Ali minta damai, Ali kapir. Kapir-mengkapir ni bukan isu baru, isu lama. Khawarij yang buat lah. Kemudian, dia juga mengkafirkan Muawiyah sebab Muawiyah lawan Ali. Kedua-dua jadi kapir. Ni golongan Khawarij. Ada satu lagi golongan yang kita panggil sebagai golongan Nawasib, ialah golongan yang pro kepada Muawiyah, yang mengkafirkan ataupun yang menyeksa golongan-golongan Ahlul Bait yang bersama dengan Ali. Dan satu lagi golongan yang kekal di atas ajaran yang asal, iaitulah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Ali berada di pihak yang benar, tetapi Muawiyah tidaklah kafir. Muawiyah tersilap dalam ijtihad, tersilap dalam percaturan politik. Tetapi kebaikan Muawiyah terlalu banyak sehingga menyebabkan kesilapan dia itu dibandingkan dengan kebaikan dia yang banyak, tak ada nilai kejahatan dia tu ataupun kesilapan dia tu. Lenyap begitu saja dengan kebaikan dia yang banyak. Maka empat-empat mazhab ni, apabila mereka telah berpecah daripada kumpulan Ahli Sunnah yang asal, tiga kumpulan yang dah pecah ni, tinggal Ahli Sunnah ni, bila mereka memulakan doktrin, mereka nak carikan sokongan. Mana-mana puak, mana-mana kumpulan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, mereka nak cari sokongan. Carilah mana-mana gerakan agama pun, mana-mana gerakan kumpulan, nakkan sokongan. Nakkan sokongan dengan mudah ialah dengan jalan menggunakan agama. Tu mudah dan murah. Orang buat bisnes, dia nakkan pengikut, dia nakkan pelanggan tetap. Maka dia buat macam-macam marketing. Mula-mula orang menyampah, barulah putih. Mula-mula orang tak boleh tahan. Apa ni? Kan? Tapi lama-lama orang boleh. Orang boleh ikut. Ada satu orang, dia nak pengikut kan? Mula-mula kerja je asyik report polis je. Ada masalah ni report polis. Mula-mula orang tahu ni, kan? Mengarut. Tapi lama-lama dia jadi trending. Sehingga bahasa-bahasa yang dia guna pun, budak muda guna. Jelaka betul. Don't give up, man. Jadi trending. Pengikut. Jadi itu yang jenis kedek lah. Promosi. Tapi guna-guna modal banyak lah. Nak pergi report polis sana sini kan? Nak buat iklan sana sini. Tapi yang murah guna agama. Promosi yang murah, promosi yang tak guna modal yang banyak, agama. Kerana semua orang nak kembali pada agama. Maka, menggunakan dasar agama, menggunakan nama agama, ialah satu promosi mudah dan murah. Tuan-tuan baca kat Facebook, yang apa produk susu sunnah kan. Sebenarnya dia kata ini bukan susu sunnah, susu punah. Letak susu kambing 20%. Kandungan susu tu dia kata ini susu sunnah. Tapi kandungan susu kambing cuma ada 20%. Lagi 80% kandungan minyak sawit. Jadi kalau orang minum jadi apa? Orang minum jadi bahaya. Sebab benda tu berlemak, minyak. Tapi dia brand susu sunnah. Orang beli ya? Kan? Ini yang berlaku dalam masyarakat. Pada ketika itu, Syiah nakkan sokongan, gunakan nama agama.